dalam Al-Quran dan yang disifati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis yang sahih, la natajawazul Qur'ana wal hadis, tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa kita harus hanya bersandar kepada Al-Quran dan Hadis ketika menyebutkan tentang sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghaib. Dan sifatnya bukan cuma sempurna, tapi maha sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan dan celaan sama sekali padanya dari semua segi. Di dunia ini, ayyuhal ikhwatu fillah, kita bisa menerangkan sifat dari sesuatu makhluk, bisa mengetahui sifat makhluk, membayangkan makhluk, itu kalau ada salah satu dari beberapa faktor ini. Pertama, kita pernah melihat hal itu, sifat makhluk tersebut. Kalau kita pernah melihatnya, maka bisa kita menerangkan. Oh, makhluk itu begini bentuknya, begini bentuknya, begini bentuknya. Misalnya gajah. Bagaimana gajah? Kita terangkan, karena pernah kita lihat, gajah itu berbelalai, kakinya besar, kakinya empat, dan seterusnya. Karena kita pernah lihat. Atau kalau kita tidak pernah melihatnya, kita pernah melihat yang mirip dengannya. Iya kan? Kita pernah melihat yang mirip dengan makhluk ini, bisa kita terangkan. Makhluk ini mirip dengan ini, yang mirip ini demikian sifatnya, dan seterusnya. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, ada berita dari orang yang terpercaya yang pernah melihatnya. Baru kita bisa mensifati sesuatu dengan benar. Sekarang tiga kemungkinan ini. Kalau kita bahas tentang Allah. Pertama, apakah ada yang pernah melihat Allah di antara semua makhluk, semua manusia di dunia ini? Di antara kita atau orang-orang yang mengaku mengetahui tentang Allah tadi, jawabannya tidak ada. Maka kemungkinan yang pertama gugur. Yang kedua, melihat yang serupa dengan Allah, tidak mungkin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Tinggal kemungkinan yang ketiga, berita dari pihak yang terpercaya tentang sesuatu itu. Dan ini tidak ada cara lain kecuali yang bersumber dari Al-Quran, berita dari Allah sendiri tentang dirinya, dan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kesimpulannya ma'rifatullah yang dipahami oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah adalah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah sebutkan, tetapkan bagi dirinya. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita melebihi atau melampaui keterangan Al-Quran dan hadis. Kemudian ditambahkan oleh para ulama empat perkara penting agar ma'rifatullah ini benar. Sewaktu kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, adalah yang kita harus menafikan empat perkara. Yaitu pertama, at-tamtsil, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua adalah at-takyif, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah, karena yang bisa dibagaimanakan cuma sifat-sifat makhluk. Yang ketiga, menafikan yang namanya at-ta'til, menolak sifat-sifat Allah, karena Allah menetapkan maka kita tidak boleh menolaknya. Dan yang keempat adalah menafikan yang namanya at-tahrif, menyelewengkan makna yang benar dari sifat-sifat tersebut sesuai yang ditunjukkan dalam maknanya secara bahasa Arab. Inilah ma'rifatullah yang benar menurut pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita telah mengetahui makna dari ilmu yang agung ini, ayyuhal ikhwatu fillah, berarti kita akan mudah mempelajari perkara yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam ini. Karena jalannya sudah benar. Orang yang sudah mengetahui jalan yang benar, dia akan mudah untuk menempuh jalan tersebut karena dia meyakini kebenarannya. Perlu antum ketahui, ayyuhal ikhwatu fiddin azakumullah, bahwa para ulama menjelaskan, mengenal Allah ini adalah metode dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul di hadapan umat-umat mereka ketika pertama kali mereka mendakwai umat-umatnya. Kenapa? Harus yang disampaikan pertama kali adalah mengenal Allah. Karena Allah itu merupakan tujuan kita beragama. Tujuan kita beribadah. Tujuan kita menghambakan diri. Kalau telah kita kenal tujuan, telah kita kenal kemahaindahannya, kesempurnaannya, kita kenal kebaikan-kebaikannya, maka otomatis motivasi kebaikan atau semangat dalam diri kita akan tumbuh. Agama akan mudah kita tempuh, bahkan kita bersemangat mencari jalan agama yang benar. Jadi kalau kita telah mengenal tujuan kita, telah mengetahui keindahannya, maka jalan untuk mencapai keridhaan apa yang kita tuju akan berusaha dengan sendirinya kita semangat mencarinya. Inilah benar-benar agungnya dakwah Islam, karena yang pertama kali dijelaskan adalah tentang tujuan, niat kita. Kita beribadah untuk apa? Itulah sebabnya para nabi dan para rasul ketika mendakwai umatnya, mengenalkan mereka dulu tentang Allah, kesempurnaannya, kekuasaannya, janji-janji keutamaan bagi orang yang taat kepadanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam salah satu penjelasan beliau, beliau berkata, inna da'watal anbiya'i alaihimus salatu wassalam taduru ala thalathati umur. Sesungguhnya dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu berkisar pada tiga perkara. Jadi dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul berporos, berkisar pada tiga perkara inti. Pada tiga perkara inti. Yang kita lihat, benar-benar tiga perkara ini sangat sesuai dengan fitrah manusia, sangat tepat untuk membangkitkan motivasi mereka dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama apa? At-ta'rif bir-rabbil mad'uwi ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang pertama apa? Mengenalkan manusia, mengenalkan kepada umat mereka tentang Rabb, tentang pencipta mereka, Tuhan mereka, sembahan mereka, yang manusia diajak untuk mendekatkan diri kepadanya, diajak untuk mengikuti jalannya. Kenapa harus ini yang pertama kali? Karena kalau kita paham tujuan, kita mengetahui indahnya tujuan kita, maka jalan yang ditempuh akan menjadi mudah, bahkan kita lakukan dengan gembira. Semua manusia ketika dia berbuat sesuatu, dia harus pahami tujuannya. Supaya semangat dia dalam menempuh jalan, mencapai tujuan tersebut. Kalau telah kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, maha sempurna, kebaikannya maha luas, rahmatnya maha sempurna. Dia menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Kita tahu ternyata tujuan kita adalah tujuan yang mulia, yang semua kesempurnaan ada padanya. Semua kebutuhan kita ada di tangannya. Maka dengan ini kita akan semangat untuk mencari jalan agar bisa sampai kepadanya. Jadi yang pertama, mengenalkan umat akan Rabb mereka, tujuan mereka dalam beribadah, yaitu mengenalkan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan maha terpujinya perbuatan-perbuatannya. Inilah yang menjadikan manusia semangat untuk kemudian mencari jalan yang benar. Setelah itu, athani yang kedua, poros yang kedua adalah apa? Ta'rifuhum bittariqil musilati ilaihi wa hiya dhikruhu wa ibadatuhu allati tajma'u kamalal hubbi wa kamalil dhulli lillah. Mengenalkan kepada manusia jalan yang benar untuk sampai kepada keridhaan Allah, yaitu berzikir dan beribadah kepada Allah yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau tujuan yang indah sudah kita ketahui, tujuan yang sangat baik, sempurna kebaikannya kita ketahui, otomatis kita akan mencari jalan. Kita ingin menempuh jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Maka para nabi langsung menjelaskan, ini jalannya untuk bertemu dengan Allah, ini jalannya untuk mencapai keridhaannya. Makanya, dakwah para nabi itu fokus kepada contoh cara mendekatkan diri kepada Allah yang sesuai dengan keridhaannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah ta'rifuhum bima yahsulu lahum, bima sayahsulu lahum idza wasalu ilaihi fi dari karamatihi. Mengenalkan atau menyampaikan kepada umat balasan keutamaan dan kenikmatan yang akan mereka dapatkan ketika mereka telah mencapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu balasan kenikmatan di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Makanya para nabi memotivasi umatnya untuk bersabar di dunia dengan mengingat nikmat Allah, nikmat sorga. Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan mengancam dari neraka, siksa Allah yang pedih. Para nabi disebut sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Memberi kabar gembira dengan janji sorga dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang taat, dan memperingatkan dari azab neraka bagi orang-orang yang durhaka. Nah, di sini juga kita pahami kekeliruan sebagian dari ajakan dakwah yang mengatakan bahwasanya beribadah itu tidak boleh mencari sorga dan tidak boleh takut dari neraka. Ini pemahaman yang sesat. Pemahaman yang sesat. Ini pemahaman yang bisa menjadikan orang tidak beriman kepada hari kemudian. Subhanallah, Allah menjelaskan tentang sorga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian ada orang yang mengatakan saya tidak mengharapkan sorga. Allah menjelaskan tentang azabnya, azab nerakanya yang dahsyat. Kemudian dia mengatakan saya tidak takut terhadap neraka. Seolah-olah dia ingin menantang Allah. Makanya dakwah seperti ini bukan dakwah yang benar. Ini dakwah yang tidak diridhoi, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi menjelaskan kepada umat mereka tentang janji dan ancaman kenikmatan sorga yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat kepadanya. Nah inilah ayyul ikhwatu fiddin azakumullah, makna dari ma'rifatullah yang benar. Oleh karena itu, di sini perlu kita perhatikan bahwa ketika disebutkan ma'rifatullah itu adalah sifat mulia yang tertinggi dalam agama, maka berarti penjelasan tentang masalah ini, pembahasan tentang masalah ini yang harusnya paling banyak dibahas, paling banyak berusaha untuk dipelajari oleh orang-orang yang ingin memperbaiki ibadahnya, memperbaiki imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangnya kebanyakan kita kurang memahami. Kita hanya punya mengenal Allah yang bersifat umum seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abu Hammam tadi. Kita mengenal Allah, betul. Tapi mengenal Allah yang hanya sekedar pengakuan. Tapi pendalamannya, segi-segi kesempurnaannya, segi-segi kemahaindahan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ini kurang kita dalami, padahal ini adalah yang paling banyak dan dominan dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk kebaikan. Berarti yang paling banyak dijelaskan di dalamnya adalah sesuatu yang paling besar kebaikannya bagi manusia. Dan apa yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran tidak lain adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hampir tidak ada satu ayat pun yang kita lewati kecuali di situ dijelaskan nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ayat-ayat seperti wa kana Allahu ghafurur rahima, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Inna allaha qawiyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Inna allaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi perbuatanmu. Ini kita dapati di banyak ayat-ayat Al-Quran, di akhir ayat-ayat Al-Quran. Apa tujuannya disebutkan semua ini? Cuma sekedar basa-basi, hanya ingin menutup dengan sesuatu yang sekedar untuk enak dibaca? Tidak. Tujuannya agar manusia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang demikian banyak dan bermacam-macam, yang semua menunjukkan kesempurnaan dan kemahaindahannya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan. Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was-sifati. Al-Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi. Aktsaru mimma fihi min dzikril aqli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was-sifati a'zamu qadran min ayatil ma'ad. Ini kata siapa? Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menjelaskan petunjuk terbesar dalam Al-Qur'an itu apa? Beliau berkata, di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah lebih banyak daripada penjelasan tentang makanan, minuman dan kenikmatan pernikahan di sorga. Coba antum bayangkan. Tidak ragu lagi kalau kita membaca ayat-ayat tentang nikmatnya sorga, keutamaan-keutamaannya, kita akan bersemangat di dunia, iya kan? Bersabar untuk menundukkan hawa nafsu, kita bersabar untuk meninggalkan makanan yang haram karena kita mengetahui janji Allah tentang makanan yang nikmat di sorga. Ini motivasi besar. Tetapi ternyata motivasi yang didapatkan dengan mengenal Allah lebih besar lagi. Kenapa bukti? Apa buktinya? Buktinya ayat-ayat tentang ini seperti kata Ibnu Taimiyah lebih banyak daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan di sorga dengan berbagai macam jenisnya. Ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan ayat-ayat tentang kenikmatan sorga. Ini menunjukkan memahami ayat-ayat ini lebih besar memotivasi kita dalam kebaikan daripada memahami ayat-ayat tentang janji kenikmatan di sorga. Tentu janji kenikmatan di sorga ini merupakan ayat-ayat yang sangat bermanfaat. Tapi lebih tinggi lagi kedudukannya ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan kata beliau apa? Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kedudukannya, kemuliaannya lebih tinggi dibandingkan ayat-ayat tentang sorga dan neraka hari kiamat. Lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi pahalanya, lebih besar pengaruhnya terhadap iman. Subhanallah. Padahal ayat-ayat tentang sorga dan neraka pengaruhnya terhadap iman demikian kuat. Tapi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih kuat dan lebih utama lagi. Ini menggambarkan apa? Ayuhal ikhwatu fillah, orang yang tidak belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan luput baginya satu bagian yang besar dari kebaikan iman. Bahkan bisa jadi imannya tidak akan benar selama-lamanya kalau dia tidak mempelajari ilmu yang agung ini. Jadi kalau kita tidak mempelajari tentang ilmu ini, berarti akan luput dari diri kita satu bagian yang besar yang menyempurnakan iman. Bahkan bisa jadi ini sebab yang menjadikan kita terhalang dari kebaikan iman. Jadi perhatikan ayyuhal ikhwatu fillah keterangan beliau ini. Ibnu Taimiyah mengambil contoh. Ayat-ayat Al-Quran yang disebut sebagai ayat yang paling tinggi kedudukannya, paling besar pahala ketika dibaca dan direnungkan isinya, dan paling besar pengaruhnya terhadap keimanan. Kita ketahui bersama, ayat Al-Quran yang paling mulia, yang disifati sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Qur'an sebagaimana hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ayat apakah itu? Ayatul Kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Coba buka ayat kursi yang alhamdulillah kita hafal kebanyakan kita atau semua kita. Apa isinya dari awal sampai akhir? Apakah ada penjelasan masalah hukum? Tidak ada masalah hukum. Apakah ada penjelasan tentang sorga dan neraka? Tidak ada masalah sorga dan neraka. Isinya tentang apa saja? Cuma tentang nama Allah, sifatnya dan perbuatannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Semua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ayat yang sederhana ini kelihatannya kita mudah hafal ini, ternyata dia adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kalau dikatakan paling agung dalam Al-Qur'an, apa artinya ayyuhal ikhwah fiddin azakumullah? Apa artinya? Artinya pahalanya paling besar kalau dibaca dan direnungkan. Keutamaannya paling tinggi kalau kita membacanya dengan benar. Kemudian apa? Pengaruhnya terhadap keimanan paling besar dibandingkan ayat-ayat yang lain. Makanya Al-Quran itu keutamaannya bertingkat-tingkat. Al-Quran keutamaannya bertingkat-tingkat sesuai dengan kandungan isinya. Jadi contoh di sini ayatul kursi, yang kita hafal. Ternyata ini termasuk ayat yang paling kuat pengaruhnya dalam memperbaiki iman kita, memperbaiki akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang berikutnya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan surat Al-Ikhlas. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang surat Al-Ikhlas dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innaha lata'dilu thuluthal Qur'an. Sungguh surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bayangkan Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz. Surat Al-Ikhlas yang pendek itu sebanding dengan sepertiga isinya. Tentu maknanya di sini adalah dari segi pahala membacanya. Tapi bukan berarti membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti menghatamkan Al-Quran. Ini salah paham. Kata para ulama, ini artinya adalah al-jaza' walaisal ijza'. Dari segi balasan dan keutamaan, bukan dari segi mencukupi. Kenapa surat Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran keutamaannya? Pertama, ini menunjukkan pahalanya yang demikian besar, sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Ini juga menunjukkan bahwa membaca dan merenungkan makna surat Al-Ikhlas, pengaruhnya terhadap keimanan sangat besar, sama dengan kita membaca sepertiga Al-Quran dan merenungkan isinya. Luar biasa, surat yang demikian ringkas yang kita semua menghafalnya, tapi jarang kita renungi atau kita hayati kandungannya. Ini permasalahannya. Kata para ulama, surat Al-Ikhlas disebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran perbuatan-perbuatannya. Allahu As-Samad. Allah dialah yang tempat bergantung semua makhluk, karena semua sifat-sifat kesempurnaan ada pada dirinya. As-Samad itu diambil dari bahasa Arab yang berarti yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan keperluan kebutuhan mereka. Kenapa? Karena semua kekuasaan di tangan Allah. Yang mampu memberikan manfaat kepada manusia cuma Allah. Yang mampu menjaga mereka dari segala keburukan cuma Allah. Wallahi, kalau orang memahami nama ini saja dengan benar, maka akan hilang dengan sendirinya segala bentuk kesyirikan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makhluk itu ketika dia akan bergantung kepada makhluk lain, dia akan berpikir, buat apa? Dia juga makhluk seperti saya, sama-sama butuh, sama-sama miskin, sama-sama lemah. Kenapa harus bergantung kepada dia? Kenapa tidak bergantung kepada yang maha kuat, maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, maha sempurna semua sifat-sifatnya? Jadi ini baru memahami satu nama ini saja pengaruhnya terhadap keimanan luar biasa. Pernah ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq, salah satu kejadian di Madinah. Kisahnya begini. Ada salah seorang ikhwan yang kebetulan sedang punya hajat kebutuhan. Dia termasuk orang yang miskin. Dia punya hajat, mau mencari muhsinin yang bisa membantunya. Datanglah dia kepada Syekh, bertanya, Syekh, saya punya masalah begini, begini, begini, anak saya butuh pengobatan di rumah sakit, kena penyakit, saya tidak punya uang, sementara sangat mendesak. Apakah Anda bisa menunjukkan kepada saya salah seorang ikhwan kita yang punya kelebihan harta, yang dia kira-kira dermawan dan mau membantu dalam kesulitan saya ini? Singkat cerita, Syekh memberitahu ada si fulan, ikhwan kita yang baik, dia tinggal rumahnya di sekitar sini alamatnya. Kamu kalau ingin datang menemui dia, lebih bagus di waktu sholat, karena dia selalu berjamaah di masjid. Ikhwan ini, singkat cerita, datanglah dia ke masjid tersebut. Kalau tidak salah ingat, sholat zuhur. Akhirnya dia sholat. Sebelum sholat dia sudah tanya sama orang-orang, tentang dia tanyakan namanya orang ini, ternyata jamaah masjid mengenalnya karena dia rajin berjamaah di masjid. Disebutkan ciri-cirinya, dia pakaiannya seperti ini biasanya dan seterusnya. Dia sudah siap menunggu. Dipatkan oleh jamaah. Setelah selesai sholat, ikhwan ini mundur supaya dia menunggu di dekat pintu supaya kalau keluar bisa langsung ketemu. Ternyata dia menunggu, orang ini masih sholat sunnah. Habis sholat sunnah, dia baca Al-Quran sebentar karena dia tidak tahu ada yang nunggu. Kemudian setelah orang sudah sunyi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang tersebut karena dia memang orang yang rajin berdoa, rajin berzikir, rajin baca Al-Quran. Dia berdoa kepada Allah, doanya lama dan panjang. Subhanallah, ketika menyaksikan ini, ikhwan tersebut berpikir, saya datang jauh-jauh mencari waktunya untuk minta bantuan kepada dia. Padahal dia sendiri minta bantuan kepada Allah. Apa yang menghalangi saya untuk minta langsung bantuan kepada Allah, tidak perlu datang kepada dia. Akhirnya ikhwan ini pulang berdoa di rumahnya, dan dengan itu Allah mudahkan urusannya. Coba antum lihat, dengan perenungan sedikit dia bisa mengatasi masalahnya. Yang paling penting adalah mengatasi keimanannya, ketergantungannya kepada makhluk. Dia langsung bisa merenungkan makna firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongannya, pertolonganmu. Dia bisa langsung merenungkan makna as-samad, tempat bersandar semua makhluk, tempat makhluk menghadapkan segala kebutuhannya. Karena dia datang kepada makhluk, ternyata makhluk ini juga berdoa kepada Allah. Akhirnya dia berpikir, kenapa tidak langsung saya minta? Kita semua berhak untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi subhanallah, dengan perenungan sederhana seperti ini, dia mendapatkan banyak manfaat keimanan, yang ini merupakan bukti apa ini? Buah dari kesempurnaan iman yang kita akan dapatkan dengan mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, di dalam makalah yang dibagikan kepada antum di situ, saya banyak menyebutkan nukilan-nukilan dari penjelasan para ulama ahlus sunnah bahwa mengenal Allah itu merupakan sebab seseorang akan bisa merasakan bahagia dalam hidupnya. Karena dengan mengenal Allah dan ketika dia menyerahkan urusannya semua kepada Allah, hatinya akan menjadi tenang. Karena dia meyakini pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi dirinya. Dengan mengenal Allah, dia menyandarkan segala kebutuhannya kepada Zat yang Maha Kuasa memenuhi segala kebutuhannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat kesimpulan, hati tidak mungkin bahagia kalau tidak mengenal Allah. Dan memang hati diciptakan untuk mengenal Rabb-nya. Makanya hati manusia kalau tidak mengenal Allah, dia mungkin rasakan senang, tapi kesenangan yang palsu karena tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata seperti ini. La sa'adata lil abdi, la sa'adata lil qalbi, wala hayata wala faraha wala salaha wala surura illa bi ay yakuna Allahu wahdahu ilahahu wa fatirahu wa ghayata matlubihi wa ahabba ilaihi min kulli ma siwahu. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki bagi hati manusia. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki bagi hati manusia kecuali dengan dia menjadikan Allah sebagai sembahannya satu-satunya. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah yang dia menghadapkan diri kepadanya, menjadikan Allah sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ayyuhal ikhwatu fiddin azakumullah, inilah yang namanya sorga dunia. Inilah yang menjadi kesenangan orang-orang yang sempurna imannya, mengenal Allah dengan cara yang benar, menjadikan ibadah itu benar-benar tempat yang menjadikan hati manusia merasakan kebahagiaan yang puncak. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf ada yang berkata seperti ini, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Alangkah miskin dan menderitanya orang-orang yang hidup di dunia. Alangkah miskin dan menderitanya orang-orang yang hidup di dunia ketika mereka meninggalkan dunia ini, mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Ditanya ulama ini, apa itu kenikmatan tertinggi di dunia? Wa ayyu syai'in athyabu ma fiha? Apa itu kenikmatan yang tertinggi di dunia? Ulama ini menjawab, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang paling tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, mendekatkan diri kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Kenikmatan tertinggi ini yang saya katakan kemarin, sorga dunia dalam pernyataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan mungkin masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, ini cara memperbaiki iman, landasan utama untuk menyempurnakan semua keutamaan-keutamaan dalam agama. Yang saya nukilkan di pertemuan kita yang lalu ucapannya Imam Ibnu Qayyim, bahwa mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ini seperti jalan pintas untuk menyempurnakan segala kebaikan dalam agama. Apa kata Ibnu Qayyim? Beliau berkata, as-sayru ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Berjalan menuju Allah, mencari keridhaannya melalui jalur mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, keadaannya sangat mengagumkan dan pembukaan pintu-pintu hidayah sangat luar biasa dari jalur ini. Bahkan apa kata beliau? Wasahibuhu qad siqat lahu sa'adatu wa huwa mustalqin ala firasyihi min ghairi ta'abin wala makdud. Dan orang yang menempuh jalur ini, maka sungguh telah digiring kepadanya berbagai macam kebaikan, kemuliaan, padahal dia cukup tertidur terlentang di tempat tidurnya tanpa perlu bersusah-susah dan tanpa perlu berpayah-payah. Ini ibadah hati ayol ikhwatu fillah. Tidak ada kepayahan, tapi keutamaan dan kemuliaannya melebihi ibadah anggota badan yang banyak tapi tidak disertai dengan perenungan tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu ayol ikhwatu fillah, kita perlu ingat, ubudiyah, penghambaan diri, unsur-unsur keimanan itu banyak. Unsur keimanan itu ada ikhlas, ada tawakal, takut, berharap, cinta, ridho kepada Allah. Ada muraqabatullah, selalu merasakan pengawasannya. Dan banyak unsur-unsur penghambaan diri atau unsur-unsur keimanan yang lainnya. Kata para ulama, masing-masing dari nama Allah kalau kita kenal akan menyempurnakan masing-masing yang namanya unsur-unsur keimanan tadi. Karena masing-masing dari unsur-unsur keimanan itu berhubungan dengan satu atau lebih dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya kalau tidak mengenal Allah, tidak mungkin orang bisa bertawakal dengan benar. Kalau tidak mengenal Allah, tidak mungkin orang bisa ikhlas. Kalau tidak mengenal Allah, tidak mungkin orang bisa merasakan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah dan semua keutamaan-keutamaannya yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dijangkau oleh pemahaman manusia, yang bisa dipahami oleh pikiran manusia, sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan mengandung pengertian apa? Orang yang paling sempurna ibadahnya, yang paling bisa menyempurnakan unsur-unsur penghambaan diri, adalah orang yang paling banyak mengenal Allah. Itulah maknanya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang juga kita bahas di kajian kita sebelumnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya dengan benar hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengenal Allah, yang mengetahui tentang makna nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, antum lihat di makalah tersebut yang dibagikan kepada antum, saya menyebutkan beberapa contoh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah serta keterkaitannya dengan beberapa bentuk ubudiyah yang besar dalam Islam. Contohnya seperti tawakal. Tawakal. Tawakal itu banyak orang yang salah memahaminya karena dia tidak mengenal zat yang dia bertawakal kepadanya. Tawakal itu artinya asalnya adalah sidqu timadil qalbi ala Allah. Penyandaran hati yang benar kepada Allah dalam mencari kebaikan dan mencegah diri dari keburukan. Tawakal berhubungan dengan penyandaran hati. Ibadah yang agung ini, ibadah yang agung ini yang merupakan syarat untuk kesempurnaan tauhid, ternyata bergandengan erat dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kemaha pemberian cukupan Allah bagi hamba-hambanya. Misalnya nama Allah Al-Hasib, maha memberi kecukupan, Al-Hasib. Kemudian nama-nama Allah yang menunjukkan sempurnanya kekuasaannya, dia maha kuasa atas segala sesuatu, Al-Qadir. Maha perkasa, Al-Aziz. Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Matin, yang maha kokoh. Nama-nama seperti ini, ayyuhal ikhwatu fillah, kalau antum pelajari dengan seksama, antum renungkan, baca bukti-bukti penjabarannya dalam Al-Quran, maka hati manusia dengan sendirinya akan tertanam padanya bahwa yang berhak untuk digantungkan diri kita secara sempurna cuma Allah. Karena yang memiliki rezeki kita adalah Allah. Kenapa harus bergantung kepada makhluk? Yang bisa mencegah keburukan dari kita cuma Allah. Adapun semua makhluk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lah. Semua manusia kalau mereka bersatu untuk memberikan kebaikan bagimu, mereka tidak mampu kecuali yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Jadi manusia akan berputus asa dari makhluk. Tidak mau menggantungkan dirinya kepada makhluk yang sama-sama kurang seperti dirinya. Ini perenungan kita akan dapatkan. Keyakinan ini akan masuk ke dalam hati kita kalau kita merenungkan nama-nama Allah yang berhubungan dengan sempurnanya kekuasaannya, sempurnanya kecukupannya bagi manusia. Namanya Al-Hasib, namanya Ar-Rab, yang maha mengatur, yang menunjukkan kekuatan, keperkasaan dan kemahakokohannya. Ini yang akan mewariskan tawakal kepada Allah. Contoh lain yang saya bawakan juga di makalah di situ, sifat ridho billahi rabban. ridha kepada Allah sebagai Rabb. Apa keutamaan sifat ridha kepada Allah sebagai Rabb? Ini adalah tanda kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kemanisan atau kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Apa artinya ridha kepada Allah sebagai Rabb? Artinya kita ridha dengan sifat-sifat rububiyah Allah. Bahwa Allah yang mengatur alam semesta, maka kita terima pengaturannya. Karena pengaturan Allah jelas lebih baik daripada yang dipilih oleh manusia untuk dirinya sendiri. Sehingga kita akan ridha kepada takdirnya, dan kita akan ridha terhadap ketentuan syariatnya bahwa itu adalah yang terbaik. Meskipun sebagian dari diri kita belum bisa menerimanya. Sifat ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan pendalaman kita, penghayatan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sempurnanya kebaikannya, rahmatnya. Jadi nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Maha Berbuat Kebaikan, Al-Bar, Al-Tayyib, dan yang semakna dengan itu. Ini berhubungan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan sempurnanya sifat rububiyahnya, Ar-Rabb, termasuk As-Samad, dan nama-nama Allah yang lainnya. Coba antum perhatikan, ayuhal ikhwatu fillah, semua sifat-sifat baik tergantung dari pemahaman tentang nama-nama Allah. Karena semua nama-nama Allah ini memiliki kekhususan dalam menyempurnakan unsur-unsur keimanan tadi. Sehingga dalam kitab Fiqih Asma'il Husna Syekh Abdul Razzaq, setelah menjelaskan contoh-contoh dalam masalah ini, beliau menyebutkan kesimpulan. Fabil jumlah, wabil jumlah, fal'ubudiyatu bijami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i wassifat. Kesimpulannya, kata beliau, maka yang namanya al-ubudiyah, penghambaan diri, peribadatan kepada Allah dalam semua bentuknya, semua jenisnya, semuanya kembali kepada pemahaman terhadap kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, ini adalah merupakan pembahasan yang agung. Adapun kemungkinan bahasa saya yang kurang bagus untuk menyampaikannya, maka ketahuilah itu adalah kembali kepada kekurangan saya. Karena pembahasan ini benar-benar kita butuhkan dalam keimanan. Dan sekali lagi saya tekankan, ini adalah gerbang utama untuk menuju kesempurnaan iman. Inilah yang menjadikan kedudukan hamba-hamba Allah bertingkat-tingkat di sisinya. Makanya kata para ulama, orang yang paling rugi menghabiskan waktunya selain untuk menyempurnakan pemahaman tentang ilmu yang agung ini. Saya katakan ayyuhal ikhwatu fillah, ya, sebagai apa yang bisa kita jadikan nasihat di akhir atau penutup daurah ini, karena nanti kita rencana untuk mengadakan sedikit tanya jawab di akhir setelah salat duhur sebentar insyaallah. Sebagai akhir dan nasihat yang kita perhatikan di akhir dari rangkaian daurah ini, bahwasanya mempelajari tentang ma'rifatullah, kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita mengetahui keutamaan menuntut ilmu sebagai tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba, hadis Nabi SAW yang kita kenal bersama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, paham dalam agama. Ketahuilah, pemahaman dalam agama yang paling pertama kali masuk dalam hadis ini adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya rugi kalau orang beragama, berpaya-paya, belajar, tapi dia tidak meluangkan waktunya untuk menyempurnakan pemahaman tentang masalah ini. Rugi dia belajar Al-Quran, tetapi dia tidak punya perhatian untuk berhenti merenungkan dan menghayati ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah kita bahas tadi. Ini merupakan mayoritas isi daripada Al-Quran. Maka ayyuhal ikhwatu fiddin azakumullah, saya katakan tadi, kalau ada pemahaman yang antum dapati kurang jelas selama kita mengadakan daurah ini, itu kembali kepada keterbatasan saya dalam menjelaskan, ketidakmampuan saya dalam mengungkapkan kata-kata yang indah untuk menerangkan tingginya kedudukan ilmu ini. Demi Allah, demi Allah, kita baca keterangan para ulama yang menjelaskan masalah ini, mereka benar-benar mengatakan bahwasanya ini merupakan satu-satunya keutamaan besar yang harus pertama kali diusahakan di tengah-tengah perjalanan kita, diusahakan sampai di akhir perjalanan kita, kita usahakan. Oleh karena itu, ini sebagai pesan bagi saya, coba diperhatikan, dibaca buku yang menjelaskan masalah ini. Syekh Abdul Razak punya kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang diterjemahkan oleh ikhwan-ikhwan kita, yang bisa kita baca juga, sudah ada terjemahannya, karena faedah dan manfaatnya sangat besar. Ya, di beberapa tahun yang lalu, di kajian rutin di Roja, di Radio Roja, saya pernah membahas tentang kitab ini dengan penjelasan yang saya ringkas, karena kalau dibaca semua terlalu panjang. Dan demi Allah, ya, banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang ketika mendengarkannya, mereka merasa heran karena pembahasan yang sepenting ini, kenapa mereka kurang memberikan perhatian sejak dulu ketika kita mempelajari masalah tauhid, masalah-masalah penting lainnya dalam agama kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memberikan porsi yang semestinya dalam ilmu yang paling agung ini, sehingga wajar kalau kemudian pengaruh-pengaruh buruknya kita dapatkan dalam kurangnya semangat kita dalam beribadah, kurangnya termotivasi kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, sulitnya kita untuk menyempurnakan ikhlas dan kebaikan-kebaikan lain dalam agama ini. Maka sekali lagi, ayyuhal ikhwatu fiddin azakumullah, ini adalah ilmu yang sangat agung, yang sebelum kita menjadi orang-orang yang rugi seperti kata ulama tadi, masakin ahlu dunia, miskin dan kasihan, maka hendaknya sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, jangan sampai kita meluputkan diri kita dari anugerah Allah yang sangat besar ini, selagi kita diberi kesempatan dan nikmat yang besar bisa mengenal jalan sunnah. Artinya kita bisa mempelajari akidah dari jalur yang benar, yang insya Allah akan membuahkan hasil yang utama dan menjadi sebab kita mendapatkan bekal yang sebesar-besarnya ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Karena seperti yang saya bahas juga di kesempatan sebelumnya, bahwa mengenal Allah dengan benar di dunia ini yang menjadi sebab untuk kita mendapatkan semua kenikmatan di sorga, bahkan kenikmatan yang paling tinggi di sorga, yaitu bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia, sebagaimana kita bahas di pertemuan kita kemarin. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah akhir dari kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita semua dengan taufiknya untuk dimudahkan kepada kita sebab-sebab yang menyempurnakan iman dan takwa kita kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan menuntut ilmu sampai di akhir hayat kita, yang demi Allah ini merupakan sebaik-baik usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbanyak bekalnya, bekal kebaikan dirinya, dalam rangka nanti selamat ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Maka demikianlah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan diri saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas petunjuk Islam dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajiannya saya cukupkan. Dan masih ada sesi terakhir sedikit tanya jawab di habis duhur ya. Untuk sekarang kita akan ikuti acara selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghampuni segala dosa-dosa kita. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair. Jamaah sekalian, demikian tadi kajian tentang ma'rifatullah yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim Habibullah Ta'ala. Mari sama-sama kita ambil faedahnya, sehingga kita bersama bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan dua jenis pengenalan, atau dengan pengenalan yang kedua dari dua jenis pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Jadi janganlah hendaknya pengenalan kita kepada Allah sekedar ma'rifatu iqrar, pengenalan yang bentuknya sekedar penetapan yang bersekutu padanya seluruh manusia, baik yang baik maupun yang jelek, yang taat maupun yang maksiat. Hendaklah jangan hanya seperti itu. Tapi dari penjelasan beliau tadi, hendaklah kita mendapatkan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu indah dan baik, membuahkan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuahkan kerinduan yang sangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa nyaman dan tenteram bila beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa cukup dengan Allah dari seluruh makhluk ini. Mudah-mudahan itu yang bisa kita ambil faedah, sehingga semakin bertambah ilmu kita khususnya tentang Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, tentu akan semakin baik, semakin baik keadaan kehidupan kita. Kemudian insyaallah nanti ba'da duhur, ba'da makan siang, salat makan siang, insyaallah kita lanjutkan dengan sesi soal jawab sampai kurang lebih jam 2. Jadi kalau yang ada undangan khusus, maka dari jam 1 tadi diundur sampai jam 2. Acara yang undang khusus jam 2 sampai jam 3. Kemudian jam 1 sampai kurang lebih jam 2 atau habis salat duhur makan sampai jam 2, antum masih bersama Ustaz Abdullah Taslim dalam acara soal jawab. Dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang memang betul-betul kita butuhkan untuk memperbaiki dan menambah ilmu kita, sehingga nanti dengan jawaban yang beliau sampaikan insyaallah akan memberikan manfaat yang besar pada kita sekalian. Kemudian acara berikutnya adalah selayang pandang tentang Ma'had Tahkim Sunnah yang saat ini jamaah sekalian berada di tempat tersebut, dan sekaligus kami mohon doa kepada antum sekalian karena kami berazam Ma'had ini betul-betul bisa menjadi markas, center, tempat ditegakkannya sunnah Nabi SAW, disebarkannya ilmu dari sunnah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kami dan juga tempat di sekitar kami tinggal dengan tujuan yang mulia tersebut, yang kami hanya selalu meminta penjagaan kepada Allah karena tidak ada yang bisa menjaga kami kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.